Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan sampai kita pada ucapan مؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ. Betul ya, sampai situ ya. Ya, nah, baik. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah siang dan malam, atau malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kullu hadhihi min ayatillahi dalati ala kamalil qudrah wa kamalil hikmah wa kamalir rahmah. Benda-benda ini seluruhnya adalah termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan tentang kesempurnaan qudrah Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malam, siang, matahari dan bulan, kesemuanya ini adalah tanda dan ayat yang menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa kamalil hikmah, dan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan benda-benda ini dan makhluk-makhluk ini kecuali karena hikmah yang azimah. Tidaklah Allah menciptakan suatu sia-sia. Wa kamalir rahmah, dan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya yang lain. Fasyamsu, maka matahari, ayatun min ayatillahi azza wa jal, adalah satu ayat dari ayat-ayat Allah azza wa jal. Likauniha, karena matahari tersebut, tasiru sayran muntazaman, berjalan di langit dengan sangat teratur. Badian, ya, dengan keteraturan yang sangat baik, sangat indah, ya, yang menakjubkan. Naam. Mundu khalaqaha Allahu azza wa jal, sejak mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal penciptaannya. وَإِلَىٰ أَيَّ ذَنَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَرَابِ الْعَالَمِ sampai nanti Allah menghendaki hancurnya alam semesta ini. Sejak Allah menciptakan matahari di awal kali penciptaannya, ya, matahari berjalan di orbitnya dengan sangat teratur dan sangat menakjubkan. Sampai nanti Allah menghendaki hancurnya alam semesta ini, ya, barulah Allah akan menghilangkan keteraturan itu sesuai dengan Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fahiya tasiru li mustaqarril laha, maka dia, hiya di sini fahiya ay fasyams, kembarinya ke asyams, maka matahari itu tasiru li mustaqarril laha, berjalan di tempatnya dengan stabil, ya, yaitu berjalan di orbitnya, tidak akan dia berjalan di luar orbitnya. Matahari berjalan di langit ini sesuai dengan perintah Allah di orbitnya, dan dia tidak akan beralih ke orbit yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yasin ayat yang ke-38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berjalan di tempatnya dengan stabil di orbitnya, tidaklah dia akan beralih ke orbit yang lain, ya. Dia hanya berjalan di orbitnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah, ya, takdirnya, kekuasaan Allah, ya, yang al-aziz, yang maha perkasa, dan al-alim, yang maha mengetahui, maha berilmu. Wahya min ayatillahi ta'ala bihajmiha wa athariha, matahari itu, masih kembali ke asyams, wahya ay wasyams, min ayatillahi ta'ala, termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dari dua sisi. Yang pertama, bihajmiha, dari sisi ukurannya. Wa athariha, dan, ya, athar-atharnya. Nah, bekas-bekas yang atau pengaruh yang diberikan oleh matahari tersebut. Dari dua sisi inilah dia menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ukurannya dan dari sisi pengaruhnya. Ya. Amma hajmuha fa'azimun kabir. Yang pertama, jika kita tinjau dari sisi ukurannya, maka kita tahu bahwasanya matahari itu adalah makhluk yang azim, yang sangat besar, ya, sangat besar. Nah, yarhamukallah, akan tapi terlihat kecil karena jaraknya yang sangat jauh, akan tapi ukuran sebenarnya adalah sangat besar. Wa amma atharuha fama yahsul minha minal manafi' lil ajsami wal asyjari wal anhari wal bihari wa ghairi dhalik. Adapun pengaruh yang diberikan oleh matahari tersebut adalah berupa pengaruh-pengaruh yang dengannya terhasilkanlah manfaat-manfaat, ya, kebaikan-kebaikan bagi tubuh-tubuh kita, bagi jasad-jasad kita, badan kita membutuhkan sinar matahari, dan ini diakui oleh, sampai oleh para ahli medis, ya. Nah, bahwasanya badan ini membutuhkan sinar matahari untuk perubahan demikian dan demikian, ya, dalam permasalahan atau yang terkait dengan metabolisme tubuh membutuhkan adanya sinar matahari. Nah, sampai pun seorang bayi, ya, kalau dia sakit atau kekurangan sinar matahari bisa menguning badannya, ya. Betul demikian, ya, yang punya anak ini, ya. Kalau dia sudah kena sakit kuning, ya, maka salah satu pengobatannya adalah dengan dijemur di bawah sinar matahari, sehingga kita bisa merasakan bagaimana pengaruh matahari ini sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup yang lain. Wal asyjar, dan pepohonan, ya, terlebih lagi pepohonan, tidaklah dia bisa hidup ya dengan baik kecuali dengan adanya sinar matahari. Wal anhari wal bihari wa ghairi dzalik, sungai-sungai dan laut-laut ya, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Fa idza nadharna ila syamsi hadhihi al ayatul azimah ma maddal bu'd alladhi bainana wa bainaha. Maka jika kita melihat kepada matahari ini, ya kita tahu bahwasanya dia adalah ayat Allah yang sangat agung, sangat besar, ya. Walaupun jaraknya yang sangat jauh, ya. Antara kita dan matahari terpisah jarak yang sangat jauh. Wa ma'a dzalika fa innana najidu hararataha hadhil hararatul 'azimah. Walaupun jaraknya yang sangat jauh dari kita, kita tetap bisa merasakan hangatnya, ya. Hangat yang dihasilkan oleh matahari dari sinarnya, ya, itu bisa kita rasakan manfaatnya, dan ini adalah ya, panas dan hangat yang sangat agung, yaitu dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik manusia maupun hewan dan tetumbuhan. Summanzur madza yahduts fiha minal ida'ah al'azimah allati yahsulu biha tawfiru amwali katsirin 'alan nas, tawfiru amwalin katsiratin 'alan nas. Begitu juga lihatlah bagaimana sinar yang dihasilkan oleh matahari ini, ya, sinar yang sangat bermanfaat yang dengannya bisa menghemat ya harta manusia. Maksudnya adalah fa innan nas fin nahari yastaghnuna an kulli ida'atin wa yahsul bihadha maslahatun kabiratun lin nasi min tawfiri amwalihim, ya, yaitu ketika siang hari manusia tidak membutuhkan adanya lampu, ya, penerang, karena telah tercukupi oleh sinar matahari, sehingga mereka tidak perlu lagi mencari atau mengusahakan adanya penerangan, ya. Yang mana penerangan itu tentunya membutuhkan adanya biaya, ya. Maka dengan adanya sinar matahari ini telah tercukupi mereka, sehingga bisa menghemat harta manusia, menyimpan atau menjaga harta manusia. Wa yu'addu hadha min al-ayati allati la nudriku illa al-yasira minha, dan ini adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang kita tidak bisa menjangkaunya kecuali hanya sedikit saja, ya. Jadi Syekh di sini rahimahullahu taala mencoba menjelaskan bagaimana dari si mana matahari itu menjadi ayat dan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari banyak sisi ukurannya. Nah, dan pengaruh-pengaruhnya terhadap alam semesta ini, terhadap makhluk-makhluk Allah, manusia, hewan, ya, dan tetumbuhan. Namun walaupun demikian sudah diuraikan panjang lebar, namun kita tetap menyadari, ya, terbatasnya akal kita untuk menjangkau semua hikmah Allah, ya, di dalam penciptaan matahari ini. Kita menyadari kita hanya bisa menjangkau sedikit saja dari enam hikmah Allah di balik penciptaan matahari ini. Wa kadzalika al-qamar min ayatillahi azza wa jal. Begitu juga bulan termasuk tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah azza wa jal. Haitsu qaddarahu manazila likulli lailatin manzilah. Ya, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan itu, ya, berfase-fase, ya, manazil jamak dari manzilah. Allah menjadikan bulan itu berfase-fase, ya. Tidaklah setiap malam itu sama bentuknya, tidak, tapi berubah-ubah. Likulli lailatin manzilah. Di setiap malam ada fase tertentu. Malam berikutnya berbeda lagi bentuknya, fasenya. Dan demikian, ya, mengalami siklus. Wal qamara qaddarnahu, dalam surat Yasin ayat 39 kelanjutan dari ayat tadi, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan rembulan ya, kami takdirkan, kami jadikan fase-fasenya ya, atau kami jadikan dia berfase-fase hatta 'ada kal 'urjunil qadim, sampai dia kembali kepada fase yang yaitu seperti tandan kurma yang kering, yaitu bulan sabit ya, yang sinarnya sangat kecil atau sangat tipis. Fahuwa yabdu saghiran, rembulan itu muncul di awal fasenya dalam keadaan sinarnya sangat tipis ya, kecil. Thumma yakbur ruwaidan ruwaidan, kemudian dia membesar sinarnya berangsur-angsur ya, bertahap, hatta yakmul, sampai sempurna, yaitu di pertengahan bulan, maksudnya bulan Hijriah ya, bulan Qamariyah, di pertengahan bulan dia akan sempurna sinarnya menjadi ya, bulan purnama. Thumma ya'udu ilan naqs, kemudian kembali dia berangsur-angsur lagi mengecil. Wahwa yushbihul insana, maka fase-fase yang dialami rembulan ini menyerupai fase-fase yang dialami oleh manusia, fase-fase yang dialami manusia di dalam kehidupannya. Haitsu innahu yukhlaq min dha'fin, yaitu dari sisi manusia itu diciptakan di awal kali, dia diciptakan di dunia ini dalam keadaan lemah ya, mulai dari bayi atau mulai dari kandungan di dalam perut ibunya lemah dia. Begitu juga ketika pertama kali dilahirkan di dunia dalam keadaan lemah ya. Thumma la yazalu yataraqqa min quwwatin ila quwwah, kemudian dia berangsur-angsur ya, menguat dan menguat ya. Jasadnya menguat, akalnya juga mulai menguat ya, berangsur-angsur sampai dia dewasa di puncak kekuatannya. Hatta ya'uda ila dha'f, tapi tidak demikian keadaan manusia, tidak selamanya dia kuat ya, di puncak kekuatannya. Pengin muda terus ya, pengin kekuatan jasad dan akalnya seperti di usia 30-an terus, tidak bisa ya. Tapi setelah itu dia akan mengalami apa? Penurunan. Hatta ya'uda ila dha'f, sampai dia kembali ke kelemahan. Marratan ukhra ya, sekali lagi dia kembali ke tahap di mana dia akan melemah jasad dan akalnya, sampai-sampai kalau sudah usia ya 80 tahun ke atas atau lebih ya, terkadang seorang yang sudah tua kembali seperti anak kecil bisa jadi ya, akalnya ya pikun ya. Makanya kita di banyak disyaratkan banyak-banyak untuk berdoa dari kepikunan. Allahumma inni a'udzubika minal haram, ya Allah aku berlindung kepadamu dari al-haram ya, pikun, kepikunan. Dan ini dialami oleh banyak manusia, pikun, sampai-sampai tingkah lakunya seperti anak kecil lagi ya. Demikian, inilah fase-fase yang dialami manusia. Dan fase-fase yang dialami oleh bulan menyerupai yang dialami oleh manusia. Dari kecil, kemudian membesar, sempurna, kemudian kembali melemah, melemah, lemah, dan seterusnya. Demikian yang dialami manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka, maha besar Allah, ya, sebaik-baik pencipta. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil tentang apa yang beliau sebutkan, yaitu dalil tentang wahdaniyatullah, tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah adalah ya, naam, yang pencipta, pengatur alam semesta ini, dan dia adalah zat yang maha esa, tunggal, yang bersendirian di dalam mengaturnya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di antara tanda atau ayat-ayatnya adalah al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar, malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan akan tapi janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, ya. Naam. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah kita tahu bagaimana pengaruh matahari dan bulan itu kepada kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, akan tapi jangan kemudian kekaguman kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang agung tersebut menjadikan kita berbuat syirik di dalam beribadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar." Janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan, akan tapi wasjudu lillah, bersujudlah, beribadahlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka, menciptakan matahari dan bulan tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kalian hanya beribadah kepada Allah semata. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah yang lain yang menjadi dalil tentang rububiyah Allah dan wahdaniyatuh, inna rabbakumul ladzi inna rabbakumul lahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam jangka waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsu wal qamaru wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Allah ya memasukkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan teratur berurutan. Wasyamsu wal qamaru wan nujuma musakhkharatin bi amrih, dan matahari, bulan, bintang yang tunduk di bawah pengaturannya. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya miliknya lah, hanya miliknya lah, yaitu milik Allah semata penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha besar Allah Rabb semesta alam. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu wad-dalil, perkataan muallif ad-dalil wad-dalil, ai wad-dalilu ala anna al-laila wan-nahara wasy-syamsu wal-qamara min ayatillahi 'azza wa jall, yaitu di antara yang merupakan dalil bahwasanya malam, siang, matahari dan bulan adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah 'azza wa jall, adalah firman Allah wa min ayatihi al-lail wan nahar, ayat yang tadi sudah kita sebutkan dari surat Fussilat ayat yang ke-37. Ai min al-alamat al-bayyinah al-mubayyinah limadluliha al-lail wan naharu fi dhatihima wa ikhtilafihima, yaitu di antara tanda-tanda atau naam alamat-alamat yang sangat jelas dan menjelaskan tentang naam lima dalulihal lailu wan naharu fi dhatihima wa ikhtilafihima, yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah yaitu malam dan siang secara zatnya dan juga pergantiannya, ya, bagaimana pergantian malam dan siang ini terjadi secara teratur, ya. وَمَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِيهِمَا مِنْ مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَتَقَلُّبَاتِ أَحْوَالِهِمْ, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, menjadikan malam dan siang itu untuk maslahat para hamba-hambanya. Tidaklah Allah menciptakan adanya malam, siang itu kecuali karena ada hikmah yang agung. Tidaklah Allah menjadikan malam dan siang itu begitu saja tanpa ada tujuan hikmah yang agung, tidak, ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan demikian ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan para hambanya. Wa taqallubati ahwalihim. Ya, karena juga manusia itu ya beraktivitas, ya berubah-ubah aktivitasnya, ya kebutuhannya. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamar fi dzatihima wa siyarihima wa intizamihima wa ma yahsul bidzalika min masalihil ibadi wa daf'i madarihim. Ya, begitu juga matahari dan bulan secara zatnya dan juga perjalanannya. Nah, bagaimana matahari dan bulan itu dari ukurannya dan dari keindahan penciptaannya juga dilihat dari sisi bagaimana matahari dan bulan itu berjalan pada orbitnya. Tadi yang sudah kita sebutkan. Dan keteraturan yang ada pada keduanya dan manfaat yang terhasilkan dari keduanya untuk kemaslahatan para hamba dan untuk mencegah serta menolak kemudaratan terhadap mereka. Tsumma nahallahu ta'ala 'al ibada ay yasjudu lisyamsi awil qamari wa in balagha mablaghan 'aziman fi nufusihim li'annahuma la yastahiqqanil ibadata likaunihima makhluqaini. Akan tapi walaupun makhluk-makhluk itu sangat mengagumkan dan sangat menakjubkan, matahari, bulan, ya, sangat menakjubkan, Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya untuk sujud kepada matahari dan bulan. Dilarang. Ya. Wa in balagha mablaghan 'aziman, walaupun kedua makhluk tersebut, matahari dan bulan tersebut, ya, mencapai penciptaan yang sangat bagus, ya, yang sangat agung, sangat indah. Fi nufusihim. Ya, walaupun keduanya sangat mengagumkan kita, mengagumkan jiwa-jiwa manusia. Li'annahuma la yastahiqqanil ibadata, karena keduanya tidaklah berhak untuk ditujukan ibadah kepada keduanya, karena keduanya adalah makhluk. Likaunihima makhluqaini, karena keduanya adalah makhluk. Wa innamal mustahiqqu lil ibadati huwallahu ta'ala alladhi khalaqahun. Ya, hanyalah yang berhak mendapatkan atau ditujukan ibadah kepadanya adalah Allah Ta'ala yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah Ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.